إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, nashkuruhu subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Di antaranya kenikmatan yang paling penting, yang paling tingginya, yaitu keislaman. Allah bimbing kita dengan ilmu. Allah bimbing kita dengan diutusnya seorang Rasul, Nabiul Ummi, Nabi yang terpilih, yang merupakan sebaik-baik manusia, yang Allah jadikan sebagai panutan dan teladan. Wa nashkuruhu, dan kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bimbingan ilmu dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka bersyukurlah pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memujinya alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihat. Alhamdulillah yang dengan kenikmatan dari Allah semua kenikmatan menjadi sempurna, dengan bantuan Allah semua kenikmatan menjadi sempurna. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan ini yang kita syukuri walhamdulillah, hendaklah kita mensyukurinya juga dengan mengamalkan pada diri kita dan keluarga kita, dan mensyukurinya dengan menyampaikannya kepada orang lain. Betapa banyak mereka-mereka yang tidak mengerti kenikmatan iman. Berapa banyak manusia yang tidak memahami lezatnya beramal ibadah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan thalathatun. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara. Siapa yang tiga perkara itu ada pada dirinya, maka dia akan merasakan nikmatnya, lezatnya iman. Ayyakunallah, wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya, lebih dari yang lainnya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah mencintai seseorang, tidaklah mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakra an yukhdafa finnar. Yang ketiga, hendaklah dia benci untuk kembali kepada kekafiran seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api, seperti tidak sukanya dia untuk dilemparkan dalam belumbang neraka. Maka seperti itulah hendaklah kita benci, enggak suka untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada masa-masa jahiliyah, kembali pada kesesatan. Kalau tiga perkara ini ada pada seseorang, maka akan terasa ni'mah. Iman akan terasa lezatnya. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Yang tiga perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Qum muslimin, qum mu'minin, rahimani wa rahimakumullah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, wahai yang telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, wahai orang-orang yang sudah tunduk untuk diatur dengan Quran dan sunnah, sesungguhnya kewajiban Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengerjakan untuk diri kita dan istiqomah di atasnya, dan yang kedua menyampaikannya kepada manusia, menyampaikannya kepada mereka agar mereka pun merasakan jalan nikmah, agar mereka pun merasakan jalan ketenteraman, jalan kebahagiaan fiddarain, agar mereka merasakan kenikmatan dan kebahagiaan hati di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Kata Allah, hendaklah ada di antara kalian satu ummah yang mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yaitu orang-orang yang memerintahkan kepada yang baik-baik dan mencegah dari yang munkar. Wal takun minkum. Hendaklah ada di antara kalian. Dan ini berarti kewajiban ini fardun alal kifayah. Hendaklah ada di antara kalian yang mengingatkan orang lain, yang mengajak. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat setelahnya, wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang berpecah belah dan berselisih, bertikai pada agamanya setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Janganlah menjadi seperti mereka-mereka yang ketika datang hujjah, datang dalil, datang al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas, justru mereka bertikai, berselisih, dan bermusuh-musuhan. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan merekalah yang akan mendapatkan azab yang besar karena mereka tidak tunduk pada ayatil bayyinat, karena mereka tidak tunduk pada ilmu yang yakin dari Quran wa sunnah, tetapi mereka ikhtalafu, mereka berselisih dan mereka bertikai, mereka menyelisihi apa yang telah pasti, apa yang telah jelas dalam Quran dan sunnah. Kaum muslimin yang saya hormati, maka semestinya bagi kita setiap muslim mukmin, ketika dia merasakan nikmatnya berjalan di atas sunnah, nikmatnya berjalan di atas Quran wa sunnah, di atas dalil-dalil dan hujjah, maka hendaklah dia mengajak kaum muslimin, mengajak pada mereka, tidak berhati engkau harus ceramah atau pidato, engkau bisa menyatakan kepada mereka, mari kita belajar, mari kita ngaji. Dan kita bisa membawa secari kertas buletin kepada mereka. Barangkali ada kesempatan membaca. Ini bacaan bagus buat kamu. Atau bawa kepada mereka majalah-majalah ahli sunnah. agar mereka membacanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ini juga termasuk dalam dakwah dan dalam syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada di hati kita rasa kasihan kepada mereka. Di samping ketidaksukaan pada perkara bid'ah dan kesesatan, di samping kebencian kita dari satu sisi pada dhalalah wal kufur wal bid'ah, tetapi sisi lain kita kasihan. Jangan-jangan mereka belum pernah dikasih tahu, belum pernah didakwahi, khususnya al-awam minhum, khususnya orang-orang awam yang barangkali mereka akan bisa mendapatkan hidayah dengan perantaraan kita. Dan siapa yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, la'an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau saja Allah memberikan hidayah pada seseorang karena sebab engkau, maka itu khairun lak, itu lebih baik bagimu, min humrin na'am, daripada unta-unta merah. Waktu itu barang paling berharga, kendaraan paling mewah adalah unta-unta merah. Maka digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa pahala menyebabkan seseorang mendapatkan hidayah dari Allah adalah sangat besarnya, sangat tingginya, lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang keadaan mereka, keadaan manusia yang berselisih, bertikai, menolak kebenaran, menolak al-haq. Sampai kemudian Allah katakan, فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Kata Allah, oleh karena itulah, فَدْعُوا, ajaklah mereka. Melihat mereka bergelimang kesesatan dan kebid'ahan, melihat mereka bergelimang kemaksiatan, jauh dari agama, jauh dari sunnah, jauh dari nasihat-nasihat, justru kita ingin memberikan pada mereka kebaikan agar mereka dapat hidayah. فَلِذَلِكَ فَدْعُوا, oleh karena itu ajaklah mereka, kata Allah. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ, dan istiqomahlah engkau dengan perintah Allah atau di atas perintah Allah. Disuruh untuk berdakwah dan disuruh istiqamah. Tidak kemudian menyatakan sudah enggak perlu dakwahi mereka, enggak ada perintah itu. Tapi Allah terus menyatakan falidzalika fad'u. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang namanya dakwah memiliki sekian wasail, sekian cara, bisa dengan berbicara langsung wajhan biwajhin, menasihati mereka agar mau belajar, mengkaji kitab was sunnah, mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Bisa pula, kata beliau, dengan musyafahah, tapi bukan wajhan biwajhin, berbicara tetapi tidak langsung, seperti dengan perantaraan rekaman atau radio. Kata beliau, bisa juga tidak dengan ucapan, tetapi dengan tulisan. Apakah dengan menulis buku-buku atau risalah, atau dengan menulis surat kepada saudaranya, ya akhi, sampai kapankah engkau bergelimang dunia dan kesesatan? Sampai kapan engkau untuk bersikap jauh dari agama? Kembalilah pada Quran wa sunnah. Kembalilah kepada agama. Belajarlah. Kajilah agama Allah. Ingatkan mereka. Dan itu tidak susah. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau kita tidak jadi da'i, paling tidak kita menjadi perantara mereka untuk bisa mendatangi para da'i. Kalau kita bukan ustaz, paling tidak kita bisa mengajak mereka agar mau duduk di hadapan para ustaz yang mengajarkan ilmu agama. Kalau kita bukan penulis-penulis profesional, kalau kita bukan penulis-penulis risalah yang bagus karena tidak punya ilmu, maka jadikanlah mereka mau membaca tulisan para ulama. Ajaklah mereka untuk mau membaca tulisan para alim, para asatidz ahli sunnah. Khonibdina'azakumullah, janganlah engkau egois, mementingkan diri sendiri. Jangan kau berpikir, yang penting aku selamat. Ajak mereka, karena sesungguhnya perkara dakwah ini wajib, fardu alal kifayah. Kalau dibiarkan dan tidak ada yang mengingatkan, maka semuanya terkena dosa. kaum muslimin yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib ketika mengutusnya, ketika beliau memimpin atau dipilih sebagai pemimpin dalam perang Khaybar. Kata Nabi, unfud ala rislik, berjalanlah dengan tenang. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba di tempat atau di halaman mereka. Thumma ju'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajib alaihim, dan kemudian beritakan pada mereka apa yang wajib atas mereka. Ajaklah kepada Islam dan kemudian ajaklah mereka untuk melaksanakan keislamannya. Ma yajib alaihim, apa yang wajib atas mereka. Mereka yang belum sholat, mereka yang belum mengerjakan puasa Ramadan, mereka tidak mengerti sekian kewajiban-kewajiban agama. Itu adalah orang-orang yang harus kita nasihati mereka, kita ingatkan mereka. Kaum muslimin yang saya hormati. Kemudian Nabi menyatakan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun min laka min humrin na'am." Ketahuilah, sesungguhnya kalau engkau bisa menyebabkan seseorang mendapatkan hidayah, maka niscaya akan engkau dapatkan dari Allah pahalanya yang lebih tinggi dari segala yang paling mewah. Lebih tinggi dari unta-unta merah. Kau muslimin yang saya hormati. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha. Siapa yang lebih bagus ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah? Tidak ada. Enggak ada yang lebih baik ucapan daripada ucapan seseorang yang mengajak kepada Allah, yang mengajak pada tauhid, mengajak pada sunnah, mengajak pada agama, mengajak untuk mengkaji Islam, mengkaji Quran wa sunnah, mengajak ke majlis ilmu. Kaum muslimin yang saya hormati. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik ucapannya, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada orang yang tegas menyatakan ikutilah ajaran Allah, mengajak kepada Allah, wa amila salihan, dan beramal saleh. Yang ketiga, menyatakan innani minal muslimin, bahwa aku adalah orang-orang Islam. Karena dakwah ini memiliki dua sisi hikmah yang sangat besar. Sisi pertama agar mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan mereka untuk mengkaji agamanya sendiri. Sisi kedua adalah qiyamul hujjah bagi mereka yang tidak mau mengikutinya. Kalau mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau mengikuti, maka paling tidak hujjah telah tegak. Aku sudah menyampaikan dan mereka sudah mendengarkan. Ada sisi ketiga, yaitu at-tamayyuz. Innani minal muslimin, ketahuilah bahwa aku muslim, aku berpegang dengan kitab wa sunnah, aku menjalani jalan salafus saleh. Ini juga penting, karena dengan dakwah, dengan mengajak kepada Allah dan kepada Rasulnya, dengan mengajak kepada jalan Islam, jalan salafus saleh, maka niscaya mereka akan kenal siapa kita dan mereka akan tahu kemana arah jalan kita. Sebab tidak kenal, maka mereka akan memusuhi, dikira teroris, dikira pengacau agama, dikira orang-orang sesat dan seterusnya. Tapi dengan kita menyampaikan, maka mereka menjadi kenal bahwa ternyata hanya mengajak pada Quran dan Sunnah, hanya mengajak kepada agama, dan hanya mengajak untuk mengkaji Quran dan Sunnah dan mengamalkan. Selesai. Tidak ada tujuan politik untuk rebutan kekuasaan. Tidak ada tujuan politik untuk hura-hura demokrasi, mengangkat si fulan dan menjatuhkan si fulan. Tidak ada pula urusan-urusan seperti urusan hizbiyah, para teroris, para pengacau. Tidak. Itu bukan urusan kami Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah hanya menyatakan taatilah Allah, ikutilah Rasulullah, jalanilah jalan salafus saleh. Titik. Allah taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala yahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih ada tersisa dai ila Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur masih ada tersisa juru-juru dakwah yang mengajak pada tauhid, mengajak kepada salaf, dakwah salafiyah, yang mengajak untuk kembali memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Maka paling tidak hendaklah kita menjadi pendukung-pendukung mereka, membantu mereka, mengajak kaum muslimin untuk mau duduk mendengarkan kajian mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan keutamaannya. Siapa yang lebih baik ucapannya dari mereka yang mengajak kepada Allah? Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami katakan untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Ikhlas. Untuk Allah Subhanahu wa taala, memberikan yang terbaik untuk Allah dalam rangka ibadah kepada Allah. Dan untuk Rasulnya, untuk mengikuti Rasulullah SAW. Nasihat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, wali kitabihi, untuk menjalankan kitabnya Al-Quran, untuk menjalankan ayat-ayat Allah yang memerintahkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ikhwani fillah, na'azakumullah. Demikian pula an-nasihah li a'immatil muslimin, untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nasihat agar kita mentaati penguasa. Nasihat agar kita sabar bersama penguasa. Karena di antara makna nasihat adalah memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik untuk Allah adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Memberikan yang terbaik kepada Rasulullah adalah dengan ittiba, mengikuti sunnah-sunnahnya. Memberikan yang terbaik untuk Al-Quran, kitabullah, adalah dengan mempelajarinya dan menjalaninya. Memberikan yang terbaik kepada penguasa adalah dengan kita mentaatinya, memuliakannya, tidak merendahkannya, tidak menjatuhkannya. Dan juga termasuk memberikan yang terbaik pada penguasa adalah berupaya untuk sabar pada kekurangan-kekurangan mereka sebagai manusia. Kekurangan-kekurangan mereka yang manusiawi, kadang terjerumus dalam dosa dan maksiat. Selama mereka masih muslim, maka mereka tetap memiliki hak. Hak untuk kita jadikan sebagai pemimpin yang kita taati pada kebaikan-kebaikan. Kita taati pada perkara-perkara yang baik. Adapun pada perkara-perkara yang haram, maka kita tidak mentaati siapapun dalam bermaksiat kepada Allah, tetapi tetap sabar, tidak menjadikan mereka halal darahnya, tidak menjadikan mereka boleh kita lawan dengan senjata. Sabar. Ini nasihat untuk penguasa. Wa ammatihim. Dan yang berikutnya adalah nasihat untuk seluruh manusia. Inilah yang sedang kita bahas. Menasehati seluruh manusia, yakni memberikan yang terbaik kepada mereka. Ikhwani fillah, na'azakumullah, memberikan harta benda dunia baik, tetapi yang lebih baik adalah memberikan ilmu. Memberikan bantuan-bantuan secara fisik bagus, tetapi yang lebih tinggi adalah bantuan-bantuan secara ilmu. Kalau mereka salah, kita ingatkan. Kalau mereka keliru, kita luruskan. Kalau mereka belum tahu, kita beritahu. Kalau mereka enggan untuk belajar, kita ajak, kita beri semangat untuk belajar. Ini harus ada di tengah kita. Ikhwan ibn na'azakum lakum muslim yang saya hormati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan mereka dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid wa sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah di atas tauhid wa sunnah.